Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu li jam'in hadhuru wal imamu qad faragha minar ruku'il akhir. Disunahkan bagi segolongan orang. Jadi jam'in ini maksudnya ada satu kelompok ya, ada beberapa orang yang masuk di dalam masjid, tetapi di saat itu imam sudah selesai rukuk di rakaat yang terakhir. Jadi imam sudah bangkit dari rukuk rakaat terakhir, maka kesunahan bagi orang yang baru datang adalah ayas biru ila ayyusallima thumma yukhrimu malamnya dikil waktu. Kesunahan baginya adalah menunggu hingga imam salam. Jadi beberapa orang yang baru datang dan di saat itu imam sudah bangkit dari rukuk di rakaat terakhir, kesunahannya dia tidak mengikuti imam ya. Kesunahannya dia tidak mengikuti imam, melainkan dia menunggu hingga imam salam. Setelah imam salam, mereka melakukan jamaah sendiri ya, melakukan jamaah sendiri. Hal ini berlaku selama waktu sholat belum sempit, waktunya masih lebar. Jadi daripada mengikuti imam yang sudah hampir selesai, disunahkan membuat jamaah sendiri. Wa kadza liman subiqa bi ba'di sholati wa raja jama'atan yudriku ma'ahul kulla. Dan hukum yang sama seperti ini adalah seseorang yang terlambat sebagian sholatnya. Jadi ada orang yang datang ke masjid, di sana dia sudah terlambat beberapa rakaat, namun masih ada harapan jamaah lain ya, masih ada harapan jamaah lain yang dia bisa bersama dengannya di semua sholat. Jadi disunahkan menunggu jamaah pertama hingga selesai, kemudian mengikuti jamaah yang kedua. Lakin kala syaikhuna inna mahallahu malam yafut binti dorihim fadilata awalil wakti awaktil ikhtiar. Tetapi menurut Ibnu Hajar, hal itu dibatasi dengan selama menunggunya, menunggu jamaah selesai tadi ya, selama menunggu jamaah selesai atau menunggu imam salam, selama hal itu tidak menghilangkan keutamaan awal waktu, tidak menghilangkan keutamaan awal waktu atau menghilangkan keutamaan waktu ikhtiar. Jadi waktu ikhtiar ini sudah dijelaskan di pembahasan waktu sholat ya. Jadi menurut Ibnu Hajar, kalau menunggunya itu berdampak pada hilangnya keutamaan waktu ikhtiar atau awal waktu, maka disunahkan untuk mengikuti imam yang sudah sholat. Sawa'un fi dzalika roja'u wal yakin. Hal itu tidak membedakan apakah roja' ini harapan ya, harapan kuat ataupun yakin. Jadi yakin ini di atas roja' ya. Biasanya roja' ini diistilahkan dengan dzon. Jadi baik yakin maupun roja' ini tidak membedakan hukum. Wa afta ba'duhum bi annahu law qasadaha. Jadi kalau rojak ini berarti kan hubungannya dengan pembahasan orang yang terlambat tadi ya, orang yang terlambat sebagian sholatnya, dia meyakini atau menduga ada jamaah yang baru. Jadi keyakinan atau dugaan ini tidak membedakan hukum. Yang menjadi batasan hukum menurut Ibnu Hajar adalah apakah di saat menunggu itu menghilangkan keutamaan awal waktu atau waktu ikhtiar atau tidak. Wa afta ba'dhum, sebagian ulama berfatwa bi annahu law qasadaha falam yutrikha kutiba lahu ajruha li haditsin fihi. Ini ada fatwa yang cukup menarik ya. Ada sebagian ulama yang berfatwa bahwa kesannya seorang yang ingin melakukan jamaah tetapi kenyataannya dia tidak mendapatkannya, maka dia ditulis mendapatkan pahala jamaah. Jadi seorang yang sudah bertujuan untuk berjamaah, tetapi karena beberapa hal dia tidak bisa merealisasikannya, maka dia bisa mendapatkan pahala jamaah, dan ini berdasarkan adanya hadis yang menjelaskan tentang itu. Kemudian sekarang membahas tentang keutamaan takbiratul ihram ya. Tadi membahas keutamaan jamaah, sekarang keutamaan takbiratul ihram. Wa tudraku fadilatu taharrumin ma'a imamin bihuduri. Jadi ada satu keutamaan di dalam salat jamaah yang dinamakan keutamaan takbiratul ihram ya. Keutamaan takbiratul ihram artinya seorang makmum yang mendapatkan takbiratul ihram imam. Jadi keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam itu bisa didapatkan dengan makmum yang sudah datang. Makmum yang sudah datang sudah berdiri di belakang imam di saat imam takbiratul ihram. Ayil ma'mumi at-taharruma. Jadi di saat imam takbiratul ihram, makmumnya sudah hadir ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wastighalin bihi akibat taharrumi imami. Yang kedua, makmum langsung melakukan takbiratul ihram setelah imam takbiratul ihram. Jadi syaratnya dua ya. Syarat mendapatkan keutamaan takbiratul ihram adalah dua. Yang pertama, makmum sudah datang di saat imam takbir. Yang kedua, setelah imam selesai takbir, makmum langsung takbir min ghairi tarohin, tanpa menunda-nunda. Jadi kalau setelah imam takbir makmum tidak langsung takbir, maka keutamaan itu tidak bisa didapatkan. Fa illam yahdhurhu aw taraha fatadhu fadilatuh. Nah ini ya. Fa illam yahdhurhu, bila di saat imam takbiratul ihram makmum belum datang, aw taraha, atau makmum sudah datang tetapi dia menunda-nunda melakukan takbiratul ihramnya, fatadhu fadilatuh, maka keutamaan takbiratul ihram tidak didapatkan. Naam, namun ada pembahasan, ada pengecualian. Yuhtafaru lahu waswasatun khafifah. Bagi makmum yang tidak langsung melakukan takbiratul ihram, bila hal itu disebabkan karena ada waswasah, ada gangguan setan yang ringan, maka hal itu diampuni. Artinya tidak langsung takbir setelah imam takbir, tetapi hal itu disebabkan waswasah khafifah, baginya dia tetap mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Wa idraku taharrumil imami fadilatun mustaqillah ma'murun biha. Mendapatkan takbiratul ihram imam merupakan keutamaan tersendiri. Jadi ini tidak tercakup dalam keutamaan sholat ya, tidak tercakup dalam keutamaan jamaah, tetapi hal ini adalah keutamaan yang sendiri yang diperintahkan melakukannya. Likaunihi sofwatu sholat, karena takbiratul ihram adalah inti dari sholat ya, inti dari sholat. Walianna mulazimahu arba'ina yauman yuktabu lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Jadi keutamaan takbiratul ihram itu termasuk keutamaan yang tersendiri dan diperintahkan. Alasannya dua ya. Alasan yang pertama tadi bahwa takbiratul ihram adalah inti dari sholat. Alasan yang kedua, karena seorang yang melakukan itu selama 40 hari, maka dia terbebas dari dua hal. Terbebas dari dua hal, yaitu terbebas dari neraka dan terbebas dari kemunafikan. Neraka dan kemunafikan ya, dua hal ini terbebas atau dibebaskan bagi orang yang selalu melakukan itu, selalu mendapatkan takbiratul ihram selama 40 hari. Kama fil hadis, seperti penjelasan yang ada di dalam hadis. Wakila wallahu a'lamu bisawabi.